الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله، kita lanjutkan bacaan kita. Sekarang surat Al-Haqqah. Seperti biasa, kita baca dari awal sampai terakhir. Dan di sela-sela bacaan kita sebutkan beberapa hukum yang ada dalam surat ini. Kita mulai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق ما الحق وما أدراك ما الحق disebut dengan matlazim ilmi mutaqqal al-haqqah. Matlazim ilmi mutaqqal, panjang bacaannya 6 harakat disertai nabr, hentakan suara. Ayat pertama, ayat kedua, dan ayat ketiga misalnya. كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية تنوين برد المصد إخفاء تفخيم إخفاء تبل dirihimu, bukan dirihim, ini titis sebenar tafkhim. Sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Sakharaha فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية Mim bertemu mim, idgham mim, idgham mutamatsilain, idgham syafawi, sama. Tara lahum, fahal tara lahum, didengungkan, sempurna. Nun sukun bertemu ba, qalam, bunyinya sama. Fahal tara lahum mim baqiyah, mim bertemu mim, idgham mimi, Nun bertemu ba, nun sukun bertemu ba adalah qalam. Kita ulang lagi. Fahal tara lahum min baqiyah. Wajaa Fir'aun wa man qablahu wal mu'tafikat bil khati'ah فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية طغى الماء طغى itu ada alif ada hamzah wasal dianggap tidak ada langsung ke huruf lam sukun al-ma dan ini mat wajib mutafil panjang bacaannya 4 harakah inna lamma tagal ma'u hamalnakum fil jariyah لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية وتعيها نعمة جائز فصل mending kalau ada garis mat seperti ada bendera mirip bendera itu panjangnya minimal 4 harokat ya. Kalau mat wajib mat jaiz mafila kubro 4 harokat kalau mat lazim ini 6 harokat fa idza nufikha fi ssuri nafkhatun wahidah وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية fahiya yau, ya nya ganti tan. Fahiya yau agaknya. Ya yang pertama cepat ke huruf ya berikutnya. Wa shaqqatis sama'u fahiya yawma idin wahiya. والملك على أرجائها رسكون sebelumnya fathah tafkhim sebal ar bukan ar tapi ar والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاك حسابية فهو في عيشة راضية Rodi tapi Rodi Bo ini sisi kanan lidah atau kiri bertemu dengan gigi geram atas. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Fi jannatin 'aliyah. قبوبها دانية كنوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابي طيب ميم سكون ميم سكون apabila bertemu dengan huruf selain mim dan ba bacanya jelas bacanya izhar syafawi طيب walam bukan walam atau walam tapi walam adari lam uta ila akhirin ya laitaha kanatil qadiyah ما أغنى عني ماليه sakta. Di situ di atas ada sin yang namanya sakta. Ini boleh kita sakta, boleh kita waqaf. Ya. Sakta itu menghentikan bacaan sesaat tanpa bernafas, kemudian melanjutkan, namanya sakta. Nah, pada ayat ini, ayat 28, boleh disakta, boleh diwaqaf, dan boleh diidgham mutamatsilain. Nanti kita praktekkan. Kita lanjutkan dulu. Halaka anni sultaniyah. Nah, tadi yang kita praktekkan itu waqaf. Sekarang fakta. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Ya. Yang ketiga, ada cara baca yang ketiga. Hasukun yang pertama, hasukun di akhir ayat 28 diidghamkan ke dalam ha huruf pertama di ayat yang ke-29. Contoh, ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah maliyah maliyah halaka. Jadi ha yang terakhir dan yang pertama dari ayat dari ayat yang ke-29 itu nyambung. Jadi ha yang pertama dileburkan ke dalam ha yang kedua. Saya ulangi lagi. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Ya. Enggak ada kita kedengaran. Belum hanya dalam hal yang kedua. Maliyah halaka an maliyah halaka anni sultaniyah. Baik. Al-Muhim. Al-Muhim. Jelas. Pada ayat 28, 29 ada tiga cara dalam membaca. Yang pertama, waqaf, sajud. Yang kedua, sakta, ajuz. Yang ketiga adalah didengungkan atau diidgomkan. Hal yang terakhir ke dalam hal yang pertama pada ayat yang ke-29. Nah. Baik, kita lanjutkan. Khuduhu fagullu. ثم الجحيم صلوا ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ ولا يحب على طعام المسكين ala, jangan dibaca nga, ngala, nga, ini kurang tepat. Ala, keluar dari tengah tenggorokan, tengah. Kalau nga itu di atas, ngala, ini ada kata. Wala yahubbu ala ta'amil miskin. فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون وما هو هو جان hilangkan وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون نعم pada waqaf jim boleh ditahan boleh diwaqafkan di huruf jim dan boleh diwaqafkan dua-duanya boleh. Wala biqawli kahinin qalilan ma tadhakkarun. Tanzilun mir rabbil alamin walau taqawwala alayna ba'dal aqawin لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لك تذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين لحق ku bukan lahap ul ini terlalu kedalaman wa innahu lahaqqul yaqin fasabbih bismi rabbikal azim yang mau baca silakan ngacung man yaqra faljar fayada nah ayat Allah 10 ayat dari ayat pertama sampai 10 nah, masih ada sisa waktu Allah. Fir, gitu. Nah, barakallahu fiik, Hasan. Man yaqra? Man yaqra bidzawjin, ya, faddal. 5 ayat saja. 5 ayat. Linaja A Aina penekanan Nufi khafi Cepat ya Rufsai wal jibalu fa jibalu cepat ke huruf fa wa humilatil ardu wal jibalu fa dukkata dakkata wahidah fadukkata. Nah, barakallahu fiik ahsan. Man yaqra. Naam. Kadang keterangan. Nah, satu unjuk sekalian aja. Ya, fadal. 5 ayat ya, Bapak. Naam, barakallahu fiik ahsan da. Barakallahu li wa lakum. Man yaqra min al-mutazawwijin. Al-mutazawwijin pada kadang banyak enggak hadir ini. Ya, fadal. Naam. Apa-apa salah enggak apa-apa. Salah diperbaiki. Naam. Aslaftum. Naam. Terus. Bismalih langsung. Kalau tokoh di situ, yang kogira dianggap tidak ada. Habamir disukun. Wa amma man utiya kitabahu bishimalih. Ya. Nah, barakallahu fiik ahsan. Ya, huruf-hurufnya udah bagus. Azan belum ya Abu Hafiz Abu Mufli Anni tahan dikit lagi. Ya, tahan lagi dong. Nah, untuk biar kita semangat kembali. Selanjutnya. Irfa saudak suaranya dikeraskan. Ayat 31 sampai 35 saja. Silsilatin ikhfa samar-samar jangan kepanjangan. Pendekin lagi. Falaisa lahul yawma hahuna hamim. Jadi matobi'i itu panjangnya dua harokat. Tidak terlalu pendek, tidak terlalu panjang. Selanjutnya, Firdaus 36 sampai 40. Kita selesaikan, baru kita tutup. Atau begini, atau Abdul. قليلاً ما تذكرون تقوى إفغام وداواو tidak terlalu tahan ناقص ولو تقول علينا. Satu lagi. La akhul. Lanya pendek. La akhul. Minhu bil yamin. Baik, barakallahu fikum. Jadi, apabila huruf hamzah itu letaknya persis di atas alif, berarti ya tidak ada tanda mat pada lam atau pada hamzah. Tapi kalau hamzah itu di tengah-tengah antara lam dan alif, alifnya ditahan. Dalam ayat yang lain tentunya. Dalam ayat yang lain. Ya, masih dua orang lagi yang santri baru. SMA, Anda. Yang lagi lihat apa di belakangnya gitu juga. 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52. Enggak apa-apa. Minhul kam minhul watin, ini kecepatan. Minhul watin. Anhu ha, hanya satu jam hilang. Anhu hajizin. Fama. Hal yang pertama hilang itu. Anhu hajizin. Jangan an hajizin. Berarti hanya hilang. Jangan dihilangkan. Sekali lagi. Sama. Ya, terus. Wa innahu. Hunya ditahan dikit. Nah, barakallahu fikum, mahsan bin jami'an, barakallahu li walakum. Sampai di sini kita cukupkan. Subhanahu wa alhamdulillah, asyadu la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.